sehingga berdosa. Tetapi bagaimanapun juga semuanya memang berdosa. Ada juga orang yang berdosa yang menyangka dirinya tidak berdosa. Ada orang yang berdosa yang menyadari dirinya berdosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Anda termasuk golongan yang mana? Gitu. Jadi begini, ya, banyak orang berpikir bahwa misalnya ini orang pelacur ini, ya, dia orang berdosa. Ya. Di hadapan Tuhan, ya, cukup satu titik dosa saja manusia sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Ini harus difahami dengan benar dulu bahwa cukup setitik dosa saja, ya, cukup mencuri uang 50 rupiah. Tidak perlu mencuri 50 juta. 50 rupiah itu sudah dosa. Dan dosa telah menyebabkan kita menjadi orang berdosa. Sama dengan pencuri 50 juta yang juga orang berdosa. Dan orang berdosa tidak mungkin bisa pergi ke surga atau hidup bersama dengan Allah. Karena sifat Allah yang Maha Kudus, ya, tidak memungkinkannya. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi tidak mungkin manusia berdosa bisa hidup bersama dengan Allah atau bisa masuk surga. Nah, dosa harus diselesaikan. Dan dosa diselesaikan bukan dengan amal, ibadah, dan lain sebagainya. Dosa diselesaikan melalui penghukuman. Ya, dosa hanya selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Itulah sebabnya Sang Juru Selamat datang dan dihukumkan untuk menggantikan manusia di muka bumi ini. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Marta, Maria, dan Lazarus, ya, tiga bersaudara yang dimana Tuhan Yesus mengasihi dan sering mampir di sana. Nah, perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sendirian di sana, sehingga jangan ada pikiran yang busuk dan yang konyol, karena Tuhan Yesus setiap kali pergi ke sana itu rombongan bersama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah sendirian dengan yang mereka di sana, sehingga jangan ada yang perlu berpikir yang jelek-jelek gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu katanya, ya, Lazarus ini sakit, ya, sakit, dan ya tentu, ya, kedua mungkin kakaknya Lazarus, Marta dan Maria, itu memberi kabar kepada Tuhan. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit, ya. Mungkin Lazarus ini masih sangat muda dan kakaknya Maria dan Marta sudah lebih dewasa. Sehingga Tuhan Yesus mengasihi ini anak yatim piatu yang ya begitu hidup mereka begitu susah. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, katanya. Jadi Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan. Semua Tuhan sudah tahu, karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, memang, ya, dan kakaknya dan Lazarus. Jadi berarti kalau di sini, ya, kalau di sini Marta dan kakaknya Maria paling besar dan Lazarus, ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ya, ia sengaja tinggal dua, ya, hari lagi di tempat, ya, di mana ia berada, yaitu ini sangat mungkin di daerah Galilea Tuhan Yesus ada pada saat itu, sedangkan Betania ada di wilayah Yudea. Jadi perlu satu waktu perjalanan, ya, ke sana. Dan Tuhan Yesus sengaja tinggal dua hari lagi di situ. Jadi akhirnya katanya, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Jadi sesudah dia tunda dua hari, berarti dia tunda dua hari. Nah, ini Lazarus sudah mati dan dikuburkan. Mungkin dia berjalan lagi ke sana dua hari sehingga sudah dikuburkan empat hari. Nah, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Balik ke Yudea. Nah, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, ya, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, ya. Masih maukah engkau kembali ke sana? Rupanya di Galilea, orang-orang di Galilea lebih bersahabat, ya, lebih menyambut daripada orang-orang di Yudea. Nah, mengapa? Karena di Yudea itu wilayah ada Bait Allah di situ, ada imam-imam, ada ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi itu markasnya memang di Yerusalem. Dan ya, di Yerusalemlah tempat di mana orang-orang yang berkepentingan secara politik dan lain sebagainya bercokol di situ. Dan di situ dia tidak mendapatkan respon karena orang-orang ini, para pemimpin ini merasa kalau Yesus sungguh-sungguh memukau rakyat dan hati rakyat terpikat kepadanya, maka pastilah mereka akan tersingkir ya. Jadi ini masalah kepentingan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadangkala ya oleh karena suatu kepentingan yang lain ya, maka kebenaran tersingkirkan ya. Saya sering kali mengadakan seminar, lebih dari 50 kali seminar sudah. Dan banyak orang yang menjadi peserta seminar, mereka yang mendengar, mereka berkomentar bahwa, oh, Dr. Liao pengajarannya sangat alkitabiah, sangat alkitabiah. Nah, tetapi mengapa ya banyak pemimpin-pemimpin justru mereka tidak begitu suka ya. Saya kadang-kadang terheran-heran juga ya. Nah, sementara apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan sesuai dengan Alkitab. Dan saya seringkali berkata bahwa kalau tidak sesuai dengan Alkitab, siapapun boleh datang untuk memberitahukan kepada saya bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, tetapi tidak ada orang yang datang berkata, Dr. Liao ini tidak sesuai dengan Alkitab, di sini, begini. Tidak ada ya. Namun mengapa orang tidak suka ya? Seringkali yang mereka katakan terlalu keras, katanya terlalu keras. Saya tidak paham tentang arti terlalu keras itu, karena ini pengajaran, ini bukan benda. Kalau benda itu, kalau batu terlalu keras, ya. Kalau busa, ya terlalu lembek. Ya kita tahu itu apa itu busa, apa itu batu dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi kalau pengajaran, pengajaran itu bukan masalah keras lembut. Pengajaran itu masalah benar apa salah. Ya kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Atau setengah benar, setengah salah, itu kompromi. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus berjalan, ya, mau menuju ke Yudea. Nah, murid-muridnya mengingatkannya, orang-orang di Yudea itu sudah mencoba melempari engkau. Apakah engkau masih tetap mau pergi ke sana? Nah, Tuhan Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ya, kalau kita berjalan di dalam terang, jangan takut. Ya, itu inti yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Ya. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya. Nah, kalau berjalan malam hari, tidak ada lampu, ya akan terantuk. Itu akan, ya, mungkin terpleset juga. Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, mereka menyangka bahwa dia berbicara tentang biasanya kita tidur malam hari begitu, ya, sehingga muridnya berkata, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. You know. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Nah, ini penulis, ya, Rasul Yohanes menjelaskan ya, bahwa maksud muridnya dia tertidur, tetapi ya yang dimaksudkan oleh Yesus ia tertidur dalam arti mati. Ya. Nah, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam arti kiasan. Ya. Nah, karena itu, Yesus berkata dengan terus terang. Nah, sekarang dengan terus terang, Lazarus sudah mati, katanya. Ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, baik bagi siapa? Baik bagi murid-muridnya. Baik bagi murid-murid, supaya murid-murid, katanya, dapat belajar percaya. Belajar percaya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah ulang-ulang mengatakan bahwa murid-murid adalah dalam kondisi terombang-ambing. Anda bisa bayangkan seseorang yang ada di samping Anda, dan Anda tahu ibunya siapa, bapaknya siapa, saudara-saudaranya siapa, dan sekarang ya, Anda harus percaya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta ini. Apakah sebegitu gampang? Oleh sebab itu, ya, ada saat-saatnya mereka begitu percaya kepadanya, yaitu ketika mereka menyaksikan mujizat yang dia lakukan. Dan ada saat-saat mereka merasa bahwa dia itu manusia sebagaimana mereka melihat dia. Ya. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau itu mereka belajar percaya. Percaya bahwa adalah dia adalah Mesias. Sulit, sungguh sulit untuk memahami bahwa dia adalah Allah pencipta yang mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Yang mereka tahu dia adalah manusia sekarang. Dan Yesus adalah manusia. Betul, memang dia manusia. Karena kalau dia bukan manusia, dia tidak mungkin jadi juru selamat bagi kita. Nah, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini yang sangat sulit sekali untuk dinalarkan, untuk dimengerti. Ya. Memang, ya, kita memakai akal budi. Tetapi akal budi kita harus ya berdasarkan Alkitab. Saya adalah orang yang selalu menyerukan bahwa kita harus memakai akal sehat. Tetapi akal sehat kita itu adalah merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ada hal-hal yang dituliskan di dalam Alkitab yang ya tidak ada penjelasannya itu bagaimana. Orang lain seringkali bertanya kepada saya, Dr. Liao, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu apa jadinya ya? Oh, saya berkata bahwa sesungguhnya kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk mengandai-andai ya. Andaikan dia tidak makan buah itu akan jadi begini, begini. Kita tidak ada teologi andai-andai sebenarnya. Yang kita tahu adalah apa yang Alkitab tuliskan bagi kita. Nah, itulah. Jadi kita mempelajari apa yang dituliskan bagi kita, bukan andai sana, andai sini gitu. Karena kita akan masuk ke teologi andai-andai dan semua itu tidak ada kebenarannya. Dan di sini kita lihat ya. Nah, murid-muridnya perlu percaya memang memakai satu proses ya, percaya bahwa dia adalah Mesias. Pertama-tama mereka percaya dulu bahwa dia adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah, yaitu juru selamat yang dijanjikan. Dia anak Daud yang dijanjikan untuk memerintah di atas tahta Daud. Nah, kalau sudah percaya akan poin satu ini, barulah kemudian akan meningkat bahwa Mesias atau anak Daud itu atau anak Allah itu sama dengan Allah sendiri. Nah, jadi banyak orang itu adalah sampai separuh jalan saja. Sampai separuh jalan dalam artinya ada kelompok Kristen yang percaya bahwa Yesus itu Mesias dan percaya Yesus itu anak Allah dan percaya bahwa Yesus itu ya dia adalah juru selamat dan lain sebagainya. Nah, tetapi berhenti sampai di situ. Nah, sesungguhnya itu memang tahap awal. Dan siapakah juru selamat itu? Juru selamat itu Allah sendiri. Siapakah Mesias itu? Mesias itu Allah sendiri. Siapakah anak Allah itu? Anak Allah itu Allah sendiri. Nah, orang Yahudi saja tahu pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus berkata dia anak Allah, mereka langsung berkata, engkau menghujat Allah. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Sehingga mereka ambil batu dan mau melemparnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, mari kita pergi sekarang kepadanya, katanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus, ya, dan kemudian itu tidak percaya bahwa dia sudah bangkit itu, malah dia di sini jadi pahlawan. Dia berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Oh, Thomas bukan orang yang tidak beriman, ya, pendengar sekalian. Thomas orang yang sangat beriman. Cuman, ya, itulah persoalannya sekarang ini. Iman mereka itu bertumbuh bertahap, ya, bertumbuh bertahap. Dan sempurnanya itu adalah ketika segala sesuatu sudah terjadi dan akhirnya Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga dan akhirnya Roh Kudus turun dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus ya, dibaptis ke dalam Roh Kudus oleh Tuhan Yesus dan barulah mereka betul-betul faham, Roh Kudus mengajar mereka kembali menjadi faham atas segala sesuatu yang mereka alami dan ada banyak yang dulu mereka tidak mengerti akan perkataan-perkataannya akhirnya menjadi mengerti. Dulu ceritanya sepertinya enggak nyambung gitu. Parcelnya puzzle-nya itu, ya, puzzle-nya itu kelihatannya enggak masuk gitu. Nah, tiba-tiba akhirnya ketika Roh Kudus turun dan meliputi mereka, akhirnya puzzle yang begitu sulit untuk disambungkan, semuanya mendadak menjadi jelas, ya. Segala sesuatu jadi rapi gitu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Injil Yohanes pasal 11, sekarang kita sampai di ayat 17, maka ketika Yesus tiba, katanya tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania katanya terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, di situ banyak orang Yahudi datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Nah, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tradisi orang Yahudi mirip-mirip dengan tradisi Tiongkok kuno dulu, ya. Di mana kalau orang meninggal, ada acara tangis-tangisan yang lumayan seru dan lumayan lama. Ya. Mereka menghibur keluarga itu, orang datang silih berganti, sampai saat-saat duka mereka berlalu. Jadi cukup lama begitu ya, mereka berduka. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang, tiba di situ. Jadi setelah 4 hari, masih banyak orang yang ada di rumah di sana, yang menghibur, yang datang, memberikan bela sungkawa kepada mereka. Dan katanya ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maria tidak tahu, mungkin ada yang berbisik kepada Marta, atau Marta ada di tempat yang lebih luar, atau mungkin di ruangan lebih luar, atau bahkan di halaman mungkin, ya, sehingga Marta yang tahu duluan. Akhirnya Marta katanya Marta lari, katanya. Tetapi Marta Maria. Nah, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau, katanya, ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka percaya, Marta percaya bahwa Yesus itu Mesias, percaya sekali. Dia percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat, dia percaya sekali. Tetapi dia baru sampai kepada tingkat itu. Dia seperti teman kita yang hanya percaya Yesus itu Juru Selamat dan tidak percaya bahwa dia itu Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, lihat. Ini menarik sekali bahwa Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi dia bukan Allah. Jadi dia percaya bahwa kalau Yesus berdoa minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Maka dia akan mengabulkan segala yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dia belum sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Ini sedemikian meyakinkan dia bahwa dia akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Marta sangat percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia hanya percaya bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat, yang kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah manusia pada waktu itu. Dan telah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya, bahwa jikalau Mesias hadir, yaitu Allah sendiri hadir, yang dia adalah Mesias, dan dia adalah Juru Selamat, maka dia akan mengadakan mukjizat. Nah, seberapa dahsyatkah mukjizat yang akan dilakukan oleh Mesias itu? Bayangkan, ini sampai menghidupkan orang mati, karena kehidupan ada di dalam tangannya. Dia adalah kebangkitan dan hidup, katanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati, dia akan hidup ya, yang percaya kepadanya. Kalau yang percaya kepadanya dan yang masih hidup percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sekarang ingin membangun tahapan iman dari murid-muridnya maupun Martha dan Maria dan semua orang di situ, untuk supaya bisa menerima bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, dan bahkan dia adalah Allah sendiri yang memegang kehidupan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah hari ini lalu kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan hidup, lalu kita bisa bangkitkan orang yang sedang ada di kuburan di Pondok Kelapa, Pondok Rangon, kemudian ada di Tanah Kusir, di sana itu. Oh, tidak demikian. Karena tidak dinubuatkan atau tidak dikatakan bahwa kita akan menghidupkan orang mati. Tetapi dikatakan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 bahwa dia akan melakukan mukjizat, Mesias. Dan bahkan ya, perlu hati-hati adalah di mana Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan datang Mesias palsu. Dan Mesias palsu akan mencoba meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias asli. Dan bagaimana cara dia meyakinkan orang bahwa dia Mesias asli? Yaitu dengan melakukan mujizat. Tentu mujizat yang banyakkan bohong-bohongan ya. Tetapi ya, dikatakan di dalam Matius pasal 24 ya, bahwa Mesias palsu itu akan melakukan mujizat yang lumayan dahsyat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Mesias asli datang dan dia melakukan mujizat dan dia sudah kembali ke sorga. Dan Mesias palsu akan datang, dinubuatkan, dan dia akan mengadakan mujizat untuk meyakinkan orang bahwa dia itu Mesias asli, padahal dia Mesias palsu. Oleh sebab itu hati-hatilah. Nah, jangan sampai kita menjadi penggenap nubuat Alkitab dari aspek negatif. Kalau dinubuatkan banyak orang akan disesatkan oleh Mesias palsu, oleh mujizat-mujizatnya, apakah orang banyak itu Anda termasuk di dalamnya? Oh, saya tidak mau termasuk di dalamnya. Saya tidak mau menggenapkan Alkitab dari aspek negatif, ya. Karena dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa Mesias palsu akan datang dan mereka akan mengadakan mujizat di sana sini untuk memukau orang dan lain sebagainya. Dan dinubuatkan banyak orang akan ikut dan akan tersesat. Saya berdoa saya jangan termasuk yang di dalam banyak orang itu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ya walaupun sudah mati dia akan hidup ya, dan yang masih hidup percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Apa jawab Martha? Ya Tuhan, katanya, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Wah, dia percaya Engkau Anak, Dialah yang akan datang ke dalam dunia. Nah, Martha akhirnya reconfirm akan imannya ya. Jadi membuat pernyataan iman kembali bahwa dia percaya sekali bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia, yang dinubuatkan itu dari kitab Musa sampai kitab para nabi, bahwa dia inilah ya Anak Allah. Anak Allah itu Allah sendiri ya. Orang-orang Yahudi semuanya tahu itu bahwa Yesus menyebut dirinya Anak Allah, bahwa dia itu menghujat, bahwa dia itu menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Nah, dan sesudah berkata demikian ia pergi ya. Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, jadi masih agak jauh begitu. Ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Martha ya, Maria ya, tiba di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia, ya tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. sama kondisinya dengan Martha, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bahwa jikalau ada di antara mereka, pasti Lazarus ya tidak mati. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis, ya pasti tangisannya luar biasa memilukan hati, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, maka hatinya pun diliputi duka gitu ya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ya. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus dan dia pun ikut menangis. Ya. Dia merasakan duka cita yang dirasakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, betapa Tuhan selalu berduka bersama dengan kita. Karena dia tahu, dia memahami perasaan kita. Dia tahu sakit penyakit yang menimpa kita. Dia tahu kesusahan hidup yang kita alami. Dia tahu ya betapa kita mengalami segala hal yang memilukan di muka bumi ini. Dan dia tahu, dia bersama dengan kita. Kalau dia hari ini tidak membangkitkan orang-orang keluarga, anggota keluarga kita yang mati seperti dia membangkitkan Lazarus, itu bukan karena dia tidak mengasihi kita. Karena Lazarus dibangkitkan adalah satu contoh bagi kita. Ya, bahwa dia mempunyai kuasa untuk kehidupan, dia memberikan. Dan dia janji kepada kita bahwa kalau kita mati, kita akan dikuburkan. Dan kemudian pada waktu sangkakala berbunyi, maka orang-orang mati pasti akan dibangkitkan. Dan kemudian yang hidup akan diubah. Dan kemudian kita akan memiliki tubuh kebangkitan dan akan naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dibangkitkan segerakah atau dibangkitkan pada saat kebangkitan orang-orang mati, itu tidak masalah. Itu hanya selisih waktu saja. Ya, jadi kita tidak perlu merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sekali lagi, kebangkitan Lazarus ini hanyalah satu contoh. Contoh apa? Contoh untuk membuktikan kepada murid-muridnya, membuktikan kepada Maria, Martha dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, bahwa dialah yang memberikan kehidupan kepada debu tanah yang dibentuk sesuai dengan gambar dan petanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita percaya kepadanya, percaya apa yang dituliskan oleh rasul-rasul kepada kita, percaya apa yang diceritakan oleh Rasul Yohanes ini, maka kita mengaminkan dan kita pun ya ada sukacita karena ada pengharapan di dalam dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya lihatlah ya betapa kasihnya kepadanya. Orang-orang Yahudi berkata, lihat betapa dia mengasihi Lazarus ya dan Maria dan Martha. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, mulai ya terjadi satu ini ya semacam ini apa sikap yang mencoba-coba untuk melihat ya toh, seberapa hebat si dia ini, seberapa berkuasakah dia ini yang telah mencelikkan mata orang buta. Sekarang apa yang bisa dia buat terhadap yang sudah mati 4 hari ini? Ya, Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan semuanya. Maka katanya, maskulah pula hati Yesus. Maka hatinya pun jadi lebih sedih lagi. Mengapa? Karena betapa orang-orang di sekelilingnya di situ ya tidak mau memahami sampai sejauh ini mereka masih belum bisa terima. Walaupun mereka sudah melihat dia mencelikkan mata orang buta dan lain sebagainya, mereka masih belum bisa percaya bahwa dia adalah Allah. Nah, sampai hari ini pun masih banyak yang belum percaya tentu ya. Bahkan mereka marah kepada orang yang percaya, bahkan ya mereka melakukan kekerasan hanya karena mereka tidak mau percaya. Dan mereka bukan mereka tidak mau percaya saja, mereka tidak mau orang lain percaya. Ah, ini hebatnya. Jadi maka sedihlah hati Yesus ya. Lalu ia pergi ke kubur ya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya, kata Yesus, angkatlah batu itu. Ya. Martha, saudaranya orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Jadi, ya, itulah saya katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang hidup bersama-sama dengan dia pada saat itu, mereka terombang-ambing, ya, antara satu saat mereka sangat percaya kepadanya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias, tapi di saat yang lain mereka tetap melihat dia, menjamah, memegangnya. Ya, sulit untuk berpikir atau menerima bahwa mereka berbicara bersama dengan Allah. Sulit untuk menerima bahwa mereka bisa pegang tangan Allah. Mereka bisa bersama-sama dengan dia. Sulit sekali. Ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, ya, bukankah ini ya. Sudah kukatakan kepadamu, ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ya, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Maksudnya demi untuk supaya mereka yakin, ya. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, pribadi yang kedua ke dalam dunia ini. Dan dia diutus, ya. Jadi dia melaksanakan misi yang diinginkan oleh Allah Bapa, ya. Dia bukan berarti dia lebih rendah derajatnya, tetapi dia merendahkan dirinya. Sekali lagi, dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia senang menjadi manusia yang menerima perintah. Dia senang menjadi Mesias yang khusus untuk misi penyelamatan manusia ini. Jadi dia senang untuk itu. Nah, katanya, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, nggak tahu berapa keras, ya, pasti semua orang di situ mendengar dengan jelas bahwa dia serukan, Lazarus, marilah keluar, katanya, ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, ya, you know. Kaki dan tangannya masih terikat, ya, pasti loncat-loncat begitu, ya, dengan kain kapan dan mukanya tertutup, ya, dengan kain peluh, ya. Pasti saya bisa bayangkan orang di situ pasti ya mata mereka bulat besar dan mulut mereka ternganga dan mereka belum pernah melihat yang sedahsyat itu, ya, di mana orang yang sudah mati 4 hari dan tiba-tiba sekarang ya berjalan, ya, toh loncat keluar dari kubur dan Tuhan Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Lazarus, ya, dihidupkan. Dan kemuliaan bagi Allah, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa penyakitnya Lazarus ini akan membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi, ini adalah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang hadir di muka bumi ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita setiap kali kita membaca, ya, mendengar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, satu hal yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan Yesus ingatkan kita, pada akhir zaman, ya, akan datang Mesias palsu, ya, Mesias palsu yang berkata dia adalah Mesias, dan ciri khasnya adalah melakukan mujizat, untuk meniru apa yang dinubuatkan kepada Mesias yang asli. Jadi, untuk membuktikan dirinya Mesias yang untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias yang asli, padahal dia palsu, maka dia melakukan mujizat sebagaimana dinubuatkan kepada Mesias. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita akan membahas dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57. Pak Alkitab Buku akan membacakannya untuk kita, silakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya supaya dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun dan sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata kepada orang lain. Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu membangkitkan Lazarus telah meyakinkan sejumlah orang yang menyaksikan di situ. Tetapi sejumlah orang lain lagi bukannya menjadi yakin. Ya, malah mereka pergi ke Yerusalem untuk menghasut. Mereka memberitahukan kepada orang-orang Farisi dan imam-imam apa yang dibuat oleh Yesus Kristus. Dan sehingga mereka berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita perbuat? Ya, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizatnya. Apa yang harus dibuat? Ya percaya saja kepadanya. Ya, tetapi mereka punya pikiran lainnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka punya pikiran begini. Seandainya kalau Yesus ini Mesias, ya, kalau dia Mesias, berarti dia Raja orang Yahudi. Berarti kedatangan Mesias. Kalau mereka kedatangan Mesias, maka Mesias akan memimpin mereka. Maka Mesias akan menjadi Raja atas seluruh bangsa Yahudi, duduk di atas tahta Daud. Dan berarti akan menentang pemerintah Roma pada waktu itu. Dan mereka tahu, mereka punya pikiran ini, para imam dan orang Farisi punya pikiran, kalau itu terjadi, maka pemerintah Roma akan kirim pasukan datang dan kemudian akan menghancurkan mereka semuanya itu. Karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah Roma lebih kuat. Jadi sekalipun mereka tahu Yesus ini Mesias, mereka tidak berani ya mengakuinya dan mempercayainya Mesias dan mengikuti dia. Karena mereka berpikir dari sudut politik bahwa kalau betul-betul Yesus Mesias dan dia akan memerintah di tahta Daud, maka sekarang mereka akan berhadapan dengan pemerintah Roma. Ya memang sebenarnya itu yang terjadi. Ya kalau mereka mengaku Yesus sebagai Mesias dan Tuhan Yesus akan disalibkan oleh pemerintah Roma sebenarnya. Tetapi kemudian dia bangkit ya dan dia akan memerintah sebagai raja dan memasuki kerajaan 1000 tahun akan memerintah kerajaan Daud yang dijanjikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, bangsa Roma akan datang menghancurkan itu, betul ya. Dan mereka akan masuk ke dalam masa tribulation selama 7 tahun. Itu sudah dituliskan dalam kitab Daniel. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Daniel, masa tribulation 7 tahun itu akan terjadi. Yaitu di mana bangsa Romawi akan menganiaya mereka. Jadi Eropa akan menganiaya mereka. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Nah, pada akhir zaman ini, itu pasti akan terulangi. Di mana sekarang Eropa sudah bersatu, ya menyatu menjadi satu bangsa dan sangat kuat, ya sangat besar kekuatannya. Dan kalau terjadi rapture, ya toh, maka seluruh bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi dan yang menjadi pemimpin adalah bangsa Eropa dan akan menghancurkan bangsa Yahudi dan mereka akan mengalami masa kesusahan yang amat dahsyat selama 7 tahun. Tetapi kemudian di akhir 7 tahun, mereka bertobat secara massal dan orang-orang yang telah naik akan turun. Jadi bersama dengan Tuhan untuk membantu mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini yang dipikirkan oleh Kayafas. Sehingga mereka berpikir begini, ya lebih baik kita matikan Mesias ini dan kita aman-aman sekarang terhadap pemerintah Roma. Daripada kita biarkan dia action, nanti pemerintah Roma hancurkan kita. Nah ini yang jadi pemikiran mereka. Oleh sebab itu, dia bernubuat bahwa lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Ya secara rohani benar juga bahwa lebih baik Yesus Kristus mati bagi bangsa Yahudi, bahkan bukan bagi bangsa Yahudi saja, tapi bagi semua bangsa di muka bumi ini, supaya semua manusia diselamatkan. Nah hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, katanya ia bernubuat bahwa pada waktu itu ya akan terjadi begini. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sejak saat itu Tuhan Yesus tidak tampil lagi, katanya dia pergi ke di padang gurun, ke kota yang bernama Efraim di situ. Bukan sembunyi, bukan takut sebenarnya, untuk menunggu saatnya tiba. Karena dia saatnya disalibkan, itu persis harinya dengan domba disembeli pada waktu di Mesir, yaitu pada tanggal 14 Nisan. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Efraim untuk menunggu tepat saatnya di mana dia ditangkap dan kemudian disalibkan ya. Jadi seperti seekor domba yang disembeli, yang darahnya dipoleskan di ambang pintu untuk membebaskan mereka, untuk menyelamatkan bangsa itu. Nah pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat katanya. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem ya untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain ya, bagaimana pendapatmu, akan datang juga ia ke pesta? Jadi rupanya semua orang sudah tahu, sudah mendengar. Jadi semua orang mencarinya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberi perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya ya, agar mereka dapat menangkapnya. Jadi mereka mencari-cari Yesus Kristus. Dia ada di mana? Oleh sebab itu dapat difahami bagaimana kemudian ya di mana itu Yudas Iskariot ya pergi berkata bahwa akan menyerahkan Yesus kepada mereka, ya mereka senang sekali ya, mereka senang sekali mendengar itu ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari Paskah sudah tiba. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu ya, saatnya sudah dekat di mana dia akan dikorbankan. Dia akan disalibkan bagaikan seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian untuk dikorbankan di atas mesbah. Jadi penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah seperti penyembelihan domba korban di Perjanjian Lama. Jadi ibadah simbolik Perjanjian Lama itu sesungguhnya diperintahkan untuk ya, menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Allah di dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Itulah sebabnya Mesias datang dihukumkan demi untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya nanti besok kita akan membahas Injil Yohanes pasal 12. Nah, Injil Yohanes mulai dari Injil Yohanes pasal 12 ya. Ini pasal 11 sebenarnya ini adalah satu minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi Injil Yohanes hampir 50% ya. 50% dari Injil Yohanes adalah mencatat ini. Satu minggu, kurang lebih satu minggu lebih kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami sungguh ya sangat bersyukur karena firmanmu menguatkan kami. Kami tahu, kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang hidup dan dialah kebangkitan dan hidup. Kami penuh pengharapan. Kami tahu kami tinggal di dunia ini sementara dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mendapatkan berkat melalui pembahasan firman Tuhan ini, melayanilah Tuhan dengan SMS teman Anda, beritahukan tentang program ini, supaya teman Anda juga sama-sama mendapat berkat. Beritahukan mereka, jikalau Anda sungguh mendapat berkat melalui pembahasan firman Tuhan setiap pagi jam 6 sampai jam 7 ini.